sasana maino ju usasana baburu sangko walau arato denain da punyo arako diri masih ado usah denai dirandahkan ju. Usah denai dirandahkan ju. Mengadenai digunjiankan, apa salah denai ke sana, apa adung denai meminta. Kobansai den tanggung suran, apa adung sana takanai. Apa adung pitih tapakai. Apa adung pitih tapakai. Kukayo dunsana, apo ado denai meminta. Kato usah denai digunjiang juo, usah denai dihino juo. Jai mului usah bakato, usah denai digunjiang juo, usah denai dihino juo. Denai digunjiang juo, usah denai hino juo jai mului usah wakato usah denai di kunjang juo.